إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kita masih pada al-asl al-awwal, landasan yang pertama dari tiga landasan yang disebutkan di dalam kitab Thalathatul Usul. Landasan yang pertama ini adalah ma'rifatul Rabb, mengenal Ar-Rabb, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Beliau penulis rahimahullah menyebutkan fa idza qira lak, jika ditanyakan kepadamu man rabbuk, siapakah Rabbmu, maka jawablah Rabbku adalah Allahu alladhi rabbani wa rabba jami'al alamin bi ni'amihi wa huwa ma'budi laisa li ma'budun siwah. والدليل قوله تعالى الحمد لله رب العالمين وكل ما سوى الله عالم وأنا واحد من ذلك العالم. Maka jawablah Rabbku adalah Allah yang telah mentarbiyahku dan mentarbiyah seluruh alam dengan nikmat-nikmatnya, dan Dia adalah sembahan yang aku ibadahi. Aku tidak memiliki sembahan yang diibadahi selainnya. Dan dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji adalah hak Allah, Rabbul Alamin. Dan segala sesuatu selain Allah itu adalah alam, dan aku salah satu dari alam tersebut. Sampai kalimat ini bagian dari jawaban pertanyaan, Man Rabbuk? Jika ditanyakan kepadamu, Man Rabbuk, siapakah Rabbmu? Maka jawablah demikian. Jawablah demikian, Rabbi Allahu alladhi rabbani, dan seterusnya. Wa huwa ma'budi laisa li ma'budun siwah. Kemudian dalilnya juga termasuk di dalam kalimat jawaban. Sampai wa kullu ma siwallahi alam, segala sesuatu selain Allah adalah alam, dan aku siapa ya di sini yang dimaksud? Bukan penulis, melainkan yang menjawab, yang ditanya. Maka jawablah demikian. Ya, dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji adalah hak Allah, Rabbul Alamin. Maka Allah itu adalah Rabb Al-Alamin, seluruh alam. Siapa itu alam? Apa itu alam? Wa kullu ma siwallahi alam, segala sesuatu selain Allah itulah alam. Wa ana wahidun min dzalikal alam, dan aku adalah salah satu dari alam tersebut. Berarti Rabbku adalah Allah. Allah adalah Rabbku. Karena Allah adalah Rabb seluruh alam, segala sesuatu selain Allah adalah alam, dan aku termasuk alam. Berarti Allah juga merupakan Rabbku. Itu maksudnya. Ayat ini menjadi dalil bahwa Rabb kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah adalah Rabbul Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dan kita semua adalah alam. Sebab alam itu pengertiannya adalah kullu ma siwallah, segala sesuatu selain Allah subhanahu wa ta'ala. Penulis rahimahullah juga menyebutkan pertanyaan bima arafta rabbak, dengan apa engkau mengenal Rabbmu? Jika ditanyakan kepadamu, dengan apa engkau bisa mengenal Rabbmu? Maka jawablah dengan ayat-ayatnya dan makhluk-makhluknya. Sudah kita pelajari di kesempatan sebelumnya, ya, yang dimaksud dengan ayat-ayat Allah itu apa, dan makhluk-makhluk Allah itu apa. Adapun makhluk-makhluk Allah, ini jelas segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah. Segala sesuatu yang ada, yang terwujud, dan itu bukan Allah, maka itu adalah makhluk. Berarti makhluk adalah segala sesuatu selain Allah subhanahu wa ta'ala. Segala sesuatu selain Allah itu adalah makhluk. Adapun ayat, sudah kita pelajari sebelumnya, ayat-ayat Allah. Apa maknanya? Ya. Adapun pengertian ayat secara bahasa kita pelajari yaitu alamah. Al-ayatu, ayah. Maknanya adalah alamah atau tanda. Atau tanda. Adapun di dalam syariat, ayat-ayat Allah mencakup dua macam. Macam yang pertama adalah al-ayatu syar'iyah, ayat-ayat yang syar'i. Ayat-ayat Allah yang syar'i. Apa itu? Yaitu wahyu Allah. Al-Quran. Al-Quran. Ayat-ayat Al-Quran. Ini ya, pengertian ayat yang sering difahami oleh keumuman orang. Ayat, yakni ayat Al-Quran. Namun itu hanya satu macam saja dari kedua macam ayat-ayat Allah. Macam yang kedua adalah ayat kauniyah. Al-ayatul kauniyah. Ayat-ayat Allah yang kauniyah, apa itu? Yaitu seluruh makhluk. Seluruh makhluk, maka itu adalah ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat kauniyah, kaun. Yaitu yang diciptakan oleh Allah. Ya. Allah yang menciptakannya, mewujudkannya. Ya. Jika muncul pertanyaan, kenapa makhluk, makhluk Allah subhanahu wa ta'ala disebut sebagai ayat-ayat? Kenapa demikian? Ya. Sedangkan ayat, maknanya di dalam bahasa Arab tadi, atau secara bahasa adalah tanda. Ya. Makhluk-makhluk Allah disebut dengan ayat karena menjadi tanda, ya, akan penciptanya. Menunjukkan kepada sang penciptanya yaitu Allah. Makhluk-makhluk ini seluruhnya, ya, menunjukkan kepada kita semua tentang Allah. Bahwa Allah itu ada, penciptanya. Demikian pula Allah itu maha besar, maha kuasa. Ya, dan seterusnya. Mungkin muncul pertanyaan, jika makhluk itu bisa disebut ayat, jika makhluk-makhluk bisa disebut ayat, namun kenapa penulis rahimahullah menyebutkan kata makhluk secara tersendiri setelahnya, bi ayatihi? Jawablah dengan ayat-ayatnya. Aku mengenal Allah dengan ayat-ayatnya. Ayat-ayat Al-Quran dan ayat-ayat yang berupa makhluk. Ini yang merupakan makhluk-makhluk Allah. Kemudian beliau mengatakan, wa makhluqati, dan makhluk-makhluknya. Nah, ini seolah terulang. Makhluk kan bagian dari ayat. Makhluk itu termasuk ayat. Kenapa disebutkan kembali? Jawabannya apa? Ya, diterangkan oleh para ulama yang mensyarah kitab Thalathatul Usul. Ya, penulis rahimahullah, ya, di dalam kalimat ini membedakan antara ayat dengan makhluk. Yang beliau maukan dengan ayat adalah makhluk-makhluk yang sangat jelas, ya, menjadi tanda, sangat jelas menunjukkan tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Yang umumnya bersifat dinamis, sangat menarik perhatian, ya, menarik perhatian kita untuk kita cermati. sangat jelas, wadihat. Adapun yang beliau maukan dengan istilah makhlukat adalah makhluk-makhluk yang lain yang memang menunjukkan tentang Allah, ya, namun tidak sejelas makhluk-makhluk yang beliau sebut dengan istilah ayat. Tidak sejelas makhluk-makhluk yang beliau sebut dengan istilah ayat. Nah, itu nampak di dalam contoh-contoh ayat dan contoh-contoh makhlukat yang beliau sebutkan berikutnya. Ya, penulis rahimahullah mengatakan, wa min ayatihi al-lailu wan-naharu wasyamsu wal-qamar. Ini empat hal. Alhamdulillah. Empat hal ini merupakan makhluk-makhluk Allah, namun beliau sebutkan sebagai contoh untuk ayat-ayat Allah. Karena sangat jelas, sangat menarik perhatian. Di antara ayat-ayatnya adalah al-lail, malam, wan-nahar, siang, asyams wal-qamar, matahari dan bulan. Nah, ini dinamis, bergerak, silih berganti, ya, bergantian. Ini sangat menarik perhatian kita. Ya. Berbeda dengan contoh-contoh yang beliau sebutkan untuk makhlukat. Apa yang beliau istilahkan dengan makhlukat? Beliau mengatakan, wa min makhlukatihi as-samawatu sab' wal arduna sab' wa man fihinna wa ma bainahuma. Dan di antara makhluk-makhluknya adalah as-samawat. As-sab', langit yang tujuh. Ya, bagi kita nampaknya statis, diam. Ya. Wal arduna sab', bumi yang tujuh, tujuh lapis bumi. Wa man fihinna, apa yang berada padanya, wa ma bainahuma, dan apa yang berada di antara keduanya. Yang tidak sejelas ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas semua makhluk Allah, entah disebut makhlukat atau disebut ayat, semuanya ya menunjukkan kita tentang Allah taala, bisa membuat kita semakin mengenal Allah, semakin memahami tentang Allah. Ya, hanya saja berbeda-beda tingkatannya, ada yang sangat jelas, ya, sangat mengejutkan kita, membuat kita terpukau, ya, dan teringat dengan Allah Subhanahu wa taala, dan ada yang butuh pencermatan. Ya. Kemudian penulis rahimahullah menyebutkan dalil bahwa makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala itu bisa semakin memahamkan kita dan mengenalkan Allah kepada kita. Memahamkan kita tentang Allah dan mengenalkan Allah kepada kita. Beliau rahimahullah menyebutkan dalil. Beliau mengatakan, وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى, dan dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرُ wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Fussilat, ayat 37. Wa min ayatihi, dan di antara ayat-ayatnya, yakni ayat-ayat Allah, adalah al-lail, malam, wan nahar, siang, asy-syams, matahari, wal qamar, dan bulan. La tasjudu lisyams, janganlah kalian bersujud kepada matahari, wala lil qamar, dan jangan pula kepada bulan. Wasjudu lillah, namun bersujudlah kalian kepada Allah, alladhi khalaqahunna, yang telah menciptakan mereka semua, menciptakan itu semua, malam, siang, matahari, bulan, dan lain sebagainya. In kuntum iyyahu ta'budun, jika kalian memang beribadah hanya kepadanya. Di dalam ayat ini Allah menyebutkan, menyatakan bahwa malam, siang, matahari dan bulan itu merupakan ayat-ayat Allah. Apa makna ayat? Seperti tadi, ayat di dalam bahasa artinya adalah alamah, tanda. Ya, ad-dalil, ad-dalalah. Ya, alamah, tanda yang menunjukkan ya sesuatu. Nah, dalam hal ini adalah menunjukkan ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab disebutkan ayatih di antara ayat-ayatnya. Ayat-ayat siapa? Ayat-ayat Allah. Ini menunjukkan tentang Allah. Ya, memahamkan kita tentang Allah. Ya. Berarti malam, siang, matahari dan bulan itu menunjukkan kita tentang Allah Subhanahu wa taala. La tasjudu lisyamsi, janganlah kalian bersujud kepada matahari, wala lil qamar, dan jangan pula kepada bulan. Nah, di dalam kalimat berikutnya ini Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk bersujud kepada matahari dan bulan. Wasjudu lillah, dan bersujudlah kalian kepada Allah alladzi khalaqahunna, yang telah menciptakan itu semua. Yani bersujudlah kepada penciptanya. Jangan bersujud kepada makhluk-makhluk ini walaupun sangat mengagumkan. Ya. Sangat besar matahari, bulan. Demikian juga siang dan malam. Ya. Ini makhluk-makhluk yang mengagumkan. Maka jangan terkecoh dengan ya makhluk-makhluk tersebut, ya, sehingga kalian beribadah kepada makhluk-makhluk itu, ya, sebagaimana sekian banyak orang terkecoh, mengira bahwa makhluk-makhluk itu, ya, berhak untuk disembah dan diibadahi, disebabkan keagungannya, ya, disebabkan keagungannya, keindahannya, manfaatnya dan lain sebagainya. Jangan. Ya, jangan sampai terkecoh dengan itu. Wasjudu lillah. Namun bersujudlah kalian hanya kepada Allah Subhanahu wa taala alladzi khalaqahunna, yang telah menciptakan itu semua. Nah, disebutkan di dalam ayat ini ya istilah sujud. Apa makna sujud sebenarnya? As-sujud maknanya adalah wad'ul jabhah 'alal ard. Ini makna sujud. Wad'ul jabhati, meletakkan kening, dahi. Ya. Alal ard, ke lantai. Lantai bawah, ke tanah. Ini makna sujud. Nah, Allah melarang kita melakukan perbuatan ini, meletakkan dahi kita ke lantai, ya, untuk sesuatu. Ya. Untuk atau demi sesuatu. Kita arahkan, kita tujukan kepada sesuatu yang kita niatkan bersujud kepadanya. Nah, dan bersujud itu termasuk ibadah. Sebab Allah mencintai perbuatan sujud. Seperti yang sudah kita pelajari, ibadah yaitu ucapan dan perbuatan yang dicintai oleh Allah. Itu merupakan sarana ya, kita beribadah kepada Allah. Sebab Allah sangat mencintainya. Oleh karena itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam ya mengatakan aqrabu ma yakunul 'abdu mir rabbih wa huwa sajid. Ya. Saat seorang hamba ya sangat dekat atau paling dekat dengan Rabb-nya Allah Subhanahu wa taala adalah wa huwa sajid, ketika dia bersujud. Ya, seorang hamba itu sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala kapan? Wa huwa sajid, ketika dia bersujud. Nah, ini sangat jelas sebab posisi bersujud ya itu menunjukkan penghambaan yang sangat besar. Karena wajah kita yang itu merupakan a'azzu syai, bagian tubuh kita yang paling mulia. Ya, justru kita rendahkan, kita letakkan di tanah, di lantai. Ya, untuk mengagungkan sesuatu. Ya, dalam hal ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu bersujud ya tidaklah layak pantas ditujukan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengatakan la tasjudu lisyamsi wala lil qamar. Janganlah kalian bersujud kepada matahari dan jangan pula kepada bulan. Ya. Di dalam agama Islam telah diterangkan dan dinyatakan oleh para ulama bahwa bersujud dengan alasan apapun tidak diperbolehkan untuk selain Allah atau kepada selain Allah. Nah ini dengan alasan apapun. tidak diperbolehkan kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, ajma'al muslimun ala anna sujuda li ghairillah muharram. Ya, kaum muslimin telah bersepakat. Ini telah ada kesepakatan kaum muslimin di waktu lampau zaman dahulu, walaupun mungkin zaman sekarang ada orang muslim yang menganggap boleh bersujud kepada selain Allah. Namun, ya, pendapat yang baru ini tidak teranggap karena sudah ada ijma', kesepakatan sebelumnya. Ajma'al muslimun, kaum muslimin telah bersepakat bahwa sujud kepada selain Allah li ghairillah muharram, hukumnya adalah haram. Naam. Lantas bagaimana? Apakah menjadi syirik akbar? Ya. Yang nampak wallahu alam adalah melihat keyakinannya. Adalah dengan melihat keyakinannya. Jika keyakinannya ya menghamba, benar-benar menghamba, merendah ya dengan sangat ya kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka itu menjadi syirik akbar. Namun jika itu ya tidak ada dalam keyakinannya, namun mungkin dia hanya mengikuti tradisi, ya, maka ini tetap menjadi keharaman yang besar, tetap menjadi perkara yang haram, ya, wallahu alam. Yang jelas tidak lepas dari keharaman, ya, bahkan ya sangat rawan untuk masuk di dalam hukum syirik akbar. Ya, seandainya tidak menjadi syirik akbar, tidak masuk dalam kategori syirik akbar, maka itu tetap menjadi kabirah minal kabair, termasuk dosa-dosa besar. Nah, diriwayatkan di dalam sebuah hadis, ya, bahwa Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, ya, tiba dari Syam, ya, tiba dari Syam, kemudian menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bersujud kepada beliau. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menukur Mu'adz bin Jabal. Ma hadza ya Mu'adz? Ya, apa ini wahai Mu'adz? Ya, ini kenapa bersujud kepadaku? Lalu Mu'adz mengatakan, ataitu Syam fawafaqtuhum yasjuduna li asaqifatihim wa batariqatihim, fawadittu fi nafsi an naf'ala dzalika bik. Kata Mu'adz, aku mendatangi Syam, ya. Aku menjumpai penduduk Syam bersujud ke uskup-uskup mereka, pendeta-pendeta mereka dan pembesar-pembesar mereka. Ya. Maka aku di dalam hatiku ingin melakukan seperti itu kepada Anda, bersujud kepada Anda ya Rasulullah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Fala taf'alu." Ya, jangan kalian lakukan. Jadi jangan bersujud kepada siapapun termasuk kepadaku. Ya. Bersujudlah hanya kepada Allah. "Fala taf'alu." Janganlah kalian lakukan. Fa inni law kuntu amiran ahadan an yasjuda li ghairillahi la amartul mar'ah an tasjuda li zawjiha. Ya. Sesungguhnya seandainya aku memerintahkan seseorang untuk bersujud kepada selain Allah, niscaya aku perintahkan seorang wanita untuk bersujud kepada suaminya. Ya, jika aku memerintahkan seorang untuk bersujud kepada selain Allah. Kalau bersujud kepada Allah, nah jelas. Jadi diperintahkan, hukumnya wajib. Namun, bersujud kepada selain Allah, seandainya kata lau menunjukkan tidak, tidak terjadi. Lau. Ya. Dalam bahasa Arab, kata lau ini menunjukkan sesuatu yang tidak terjadi. Tetapi seandainya terjadi, seandainya beliau memerintahkan, maka yang beliau perintahkan adalah seorang wanita untuk bersujud kepada suaminya. Nah, dan seterusnya sampai akhir hadis. Hadis ini hasan sahih. Kemudian bisa kita perhatikan ya ungkapan alladhi khalaqahunna wasjudu lillah. Namun bersujudlah kalian kepada Allah alladhi khalaqahunna. Ya, ungkapan ini alladhi khalaqahunna, yang telah menciptakan mereka, menciptakan itu semua, ya, merupakan illah, bayan al-illah, sifah kasyifah, ya, Fungsinya untuk menjelaskan sebab alasan mengapa bersujud kepada Allah. Ya. Sehingga yang seperti ini ya semacam keterangan ya untuk menjelaskan alasan sebab bersujudlah kepada Allah alladzi khalaqahunna. Ya, mengapa Allah mengatakan demikian? Kenapa tidak hanya mengatakan wasjudu lillah begitu saja? Ya. Allah Ta'ala menambahkan kalimat wasjudu lillah alladzi khalaqahunna. Nah, ini alladzi khalaqahunna untuk menjelaskan sebab dan alasan mengapa Allah lah yang kita ibadahi. Mengapa kita bersujud kepada Allah? Alasannya adalah karena Dialah yang menciptakan. Ya, menciptakan itu semua. Mengapa bersujud kepada matahari, tidak kepada penciptanya? Kenapa bersujud kepada bulan? Ya. Kenapa tidak bersujud kepada penciptanya saja, itu Allah Subhanahu wa taala? Kemudian penulis rahimahullah menyebutkan dalil yang kedua, bahwa makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala ya merupakan ayat-ayat Allah juga, ayat kauniyah. Ayat-ayat kauniyah yang bisa menunjukkan kepada kita tentang Allah, memahamkan kepada kita tentang Allah. Sebagaimana yang beliau katakan tadi, jika ditanyakan kepadamu bagaimana engkau mengenal Allah dengan apa, maka jawablah dengan ayat-ayatnya dan makhluk-makhluknya. Ya. Maka dalil yang kedua bahwa makhluk-makhluk Allah itu bisa membuat kita semakin mengenal Allah. Wa qawluhu ta'ala dan firman Allah ta'ala. Nah ini dalil yang kedua. Inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy yughshi al-laila an-nahara yatlubuhu hathithan wash-shamsa wal-qamara wan-nujuma musakhkharatin bi-amri ala lahul khalq wal amr tabarakallahu rabbul 'alamin. Dan firman Allah Ta'ala, inna rabbakum, sesungguhnya Rabb kalian adalah Allah. Alladhi khalaqas samawati wal ard, yang telah menciptakan langit-langit dan bumi. Fi sittati ayyam, dalam waktu 6 hari. Thumma istawa 'alal 'arsy, kemudian beristiwa di atas arsy. Ini berada di atas arsy. Yughshi al-lailan nahara, Allah menyelimutkan malam kepada siang. Jadi menjadikan malam menyelimuti siang. Yatlubuhu hathithan, yang mengikutinya dengan cepat. Ya, jadi setelah siang berganti malam, maka malam mengikuti siang itu dengan cepat. Ya, dan menjadi gelap secara total. Wasyamsa wal qamara wan nujum, dan menciptakan asyams, matahari, bulan, wan nujum, bintang-bintang, musakharatin bi amri, yang semuanya tunduk dengan perintah Allah. Ala lahul khalq wal amr, ketahuilah hanya milik Allah lah penciptaan dan perintah. Hanya milik Allah lah penciptaan dan perintah. Milik Allah dan hak Allah. Tidak ada yang mencipta kecuali Allah. Tidak ada yang memberikan ketetapan hukum-hukum kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tabarakallahu rabbul alamin. Ya. Maha baik Allah Subhanahu wa taala, atau maha mulia Allah Subhanahu wa taala rabbul alamin. Al-A'raf ayat 54. Penulis rahimahullah mengatakan wa qauluhu ta'ala dan firman Allah ta'ala. Yani di antara dalil-dalil seperti tadi, ya. Bahwa makhluk-makhluk ini semua bisa menjadi tanda tentang Allah. Ya. Karena Allah lah yang menciptakannya. Ya. Adalah firman Allah Ta'ala ini, inna rabbakumullah. Sesungguhnya, ya, Rabb kalian adalah Allah. Rabb kalian adalah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam waktu 6 hari. Dan seterusnya, di dalam ayat ini, Al-A'raf ayat 54, ya, ada beberapa ayat, ada beberapa makhluk yang menjadi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah yang dimaukan oleh penulis rahimahullah. Makhluk-makhluk bisa semakin atau membuat kita semakin mengenal Allah taala. Nah, mana ini? Makhluk-makhluk di dalam ayat ini yang disebutkan di dalam Al-A'raf ayat 54 ini yang menjadi ayat-ayat kauniyah. Ada beberapa makhluk yang disinggung dalam ayat ini yang disebutkan. Yang pertama adalah khalq as-samawat wal-ard fi sittati ayyam. Ini yang pertama. Diciptakannya langit dan bumi dalam waktu 6 hari. Dalam waktu 6 hari. Diciptakannya langit dan bumi dalam waktu 6 hari. Nah, ini ayat kauniyah yang pertama yang disebutkan di dalam ayat ini. Nah, diciptakannya langit dan bumi dalam waktu 6 hari. Ya, padahal langit ini sangat besar, 7 lapis langit. Demikian juga bumi, sab' aradhin, 7 lapis bumi. Ya, dan seisinya, penghuni langit, penghuni bumi, semuanya Allah ciptakan dalam waktu 6 hari saja. Fi sittati ayyam. Nah, kalau ada yang justru mempertanyakan, apakah kalau begitu Allah tidak mampu menciptakannya kurang dari 6 hari, kenapa harus 6 hari? 6 hari memang singkat. Ya, tapi kalau ada yang kebablasan, lancang menanyakan, kalau kurang dari 6 hari apa enggak bisa? Ya, subhanallah. Jawabannya adalah, sebagaimana yang Allah nyatakan di dalam ayat-ayat yang lain, Allahu ala kulli syai'in qadir. Allah maha kuasa, maha mampu untuk melakukan segala sesuatu. Ya, termasuk menciptakan langit dan bumi ini seluruhnya dalam waktu kurang dari 6 hari. Allahu ala kulli syai', kullu syai' itu segala sesuatu, apapun itu. Ya, Allah maha mampu untuk menciptakannya, mewujudkannya. Ya. Maha mampu. Allahu ala kulli syai'. Tapi permasalahannya adalah setiap perbuatan Allah itu mengandung hikmah. Dan hikmah itu ada yang kita ketahui dan ada yang tidak. Dan ternyata hikmah yang diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Maha mengetahui segala sesuatu, dan hikmah ini atau yang sesuai dengan hikmah adalah menciptakan itu semua, langit dan bumi beserta seisinya, dalam waktu 6 hari. Tidak kurang dari itu. Jadi karena suatu hikmah, bukan karena ketidakmampuan. Jadi Allah menciptakan langit dan bumi selama 6 hari bukan karena ketidakmampuan, tetapi karena hikmah. Yang jelas, 6 hari itu pun sangat singkat. Ya, dengan melihat besarnya langit dan bumi ini, subhanallah. Ya, seorang mukmin yang beriman, jika mencermati ini semua, kenyataannya Allah menciptakan ini semua dalam waktu 6 hari saja, seorang mukmin akan semakin mengenal keagungan Allah, kekuatan Allah, kesempurnaan Allah. Thumma istawa 'alal 'arsy. Yang kedua, di antara yang semakin membuat kita mengenal Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan dalam ayat ini, walaupun ini bukan makhluk Allah Subhanahu wa taala, tapi perbuatan Allah, yaitu istiwa'ullah 'alal 'arsy. Beristiwanya Allah Subhanahu wa taala di atas 'arsy. Jika kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala beristiwa di atas 'arsy, padahal 'arsy itu adalah makhluk yang sangat besar, bahkan makhluk yang terbesar. Makhluk yang terbesar. Dan makhluk yang paling tinggi. Kemudian Allah beristiwa di atasnya. Apa itu makna istiwa? Istiwa, maknanya sesuai dengan bahasa Arab. Secara bahasa, istawa itu maknanya adalah 'ala, irtafa'a, istaqarra. Ala irtafa'a istaqarra. Kurang lebih maknanya sama, yaitu berada di atas. berada di atas. Berarti Allah Subhanahu wa taala itu ya beristiwa di atas arsy, yakni berada di atas arsy. Sudah, itu maknanya. Maknanya ya. Dan tidak ada lawazim, konsekuensi-konsekuensi berarti tidak ada. Ya. Berarti seperti orang duduk. Ya, tidak ada dalam kata istawa yang menunjukkan hal itu, tidak ada. Berarti ya bersentuhan ya antara Allah dengan arsy, tidak ada. Tidak ada konsekuensi seperti itu dalam bahasa Arab, istawa. Istawa yastawi. Maknanya hanya ala irtafa'a istaqarra. Atau mungkin konsekuensi yang lain berarti Allah dilingkupi oleh arsy. Arsy lebih besar daripada Allah. Juga tidak ada. Istawa maknanya secara bahasa hanya ala irtafa'a istaqarra. Sudah itu saja. Ya, berada di atas. Maka segala konsekuensi yang tidak layak bagi Allah, maka tidak mungkin. Ya, tidak mungkin terjadi. Nah, dan kita tidak boleh ya apa mereka-reka atau menerka-nerka berarti demikian dan demikian, sebab itu adalah perkara gaib yang kita tidak bisa menjangkaunya tanpa dalil. Tanpa dalil dari Al-Quran dan hadis yang sahih. Kemudian, yang ketiga, ya, yang disebutkan di dalam ayat ini adalah, ya, An-Nallah yughshil laylan nahar. Ya. Bahwa Allah Subhanahu wa taala menyelimutkan malam kepada siang. Menyelimutkan malam kepada siang. Ya, siang yang terang benderang tiba-tiba seolah terselimuti oleh kegelapan. Ya, ketika sudah tiba saatnya malam, ya, maka seolah sangat cepat tiba-tiba cahaya yang terang benderang itu menghilang, sangat cepat. Padahal sebelumnya sangat terang benderang. Sangat terang. Ya. Namun, Allah lah yang menyelimutkan malam kepada siang. Ya. Sehingga ketika malam itu telah menyelimuti, ya, maka yang terjadi adalah kegelapan. Dan siang telah berlalu. Nah, hal yang semacam ini, ya, Allah sebutkan sebagai tanbih, pengingat kepada hamba-hamba yang beriman. Ya, tidakkah kita semakin beriman, tidakkah kita memperkuat iman kita? Ya. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala selalu mengingatkan kita dengan tanda-tandanya di alam ini. Seperti pergantian siang dan malam yang sangat cepat. Yughshil lailan nahara yatlubuhu hatithan. Allah menyelimutkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat. Yatlubuhu hatithan, dengan cepat, sari'. Ketika tiba saatnya malam, ya tadi, tiba-tiba yang terjadi adalah kegelapan. Demikian pula sebaliknya, ketika tiba saatnya siang, ya, maka tiba-tiba, ya, kegelapan itu berlalu. Ya, subhanallah. Nah, Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita untuk mentadaburi alam ini. Ya, mentadaburi alam ini dan selalu mengkaitkan dengan penciptanya. Itu akan menambah iman kita dan keyakinan kita. Kemudian yang keempat adalah Anallah ja'ala syamsa wal qamar wan nujum musakharat bi amrih. Bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan matahari, bulan dan bintang-bintang semuanya musakharat. Musakharat yakni tunduk. Musakharat mudallalat, tunduk bi amrih, dengan perintah Allah. Ya, walaupun ya kita tidak mengingkari setelah dipelajari ternyata ya ada falaknya, ada jalurnya, ada orbitnya matahari, bulan, ya bintang-bintang, ya yang itu ya apa paten tidak berubah, kita tidak mengingkari. Ya, namun kenapa bisa sedemikian teratur orbitnya? Ya. Kenapa bisa demikian? Jawabannya adalah bi amrillah, dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dengan perintah Allah, Allah lah yang menetapkan ya demikian matahari, ya. Bulan, bintang-bintang memiliki jalur-jalurnya, ya. yang subhanallah sedemikian teratur, tidak kacau, tidak berubah-ubah, dan walhamdulillah bisa dipelajari oleh kita. Ini nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Namun keteraturan ini bagi seorang yang beriman, ya, akan menambah iman dia. Berbeda dengan orang yang kafir, justru semakin angkuh. Ya, na'udzubillah. Semakin banyak atau banyak melihat ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala, bukannya beriman, namun justru semakin kufur. Ya, semakin keras hatinya, na'udzubillah. Ya, dan tidak menjadikannya sebagai pelajaran. Sebagaimana Allah Ta'ala firmankan, wa ka'yim min ayatin fis samawati wal ardi yamurruna 'alaiha wa hum 'anha mu'ridun. Betapa banyak tanda-tanda ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala di langit dan di bumi yang mereka lalui, mereka saksikan, namun mereka berpaling darinya, tidak menjadikannya sebagai pelajaran, tidak menjadikannya sebagai ayah yang menunjukkan tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka lalui begitu saja dan mereka menganggapnya sebagai ini hukum alam. Tidak mereka kaitkan sama sekali dengan penciptanya. Padahal fitrah manusia menunjukkan bahwa tidak mungkin sedemikian teratur kecuali pasti ada yang mengaturnya. Kecuali pasti ada yang mengaturnya. Tidak mungkin demikian terjadi keteraturan seperti ini yang maha dahsyat tanpa ada yang mengaturnya, yang maha besar yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kelima disebutkan dalam ayat ini pula adalah umum mulkillah. Umum mulkillah wa tamam sultani. Kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mencakup segala sesuatu. Nah, hal ini Allah isyaratkan di dalam kalimat ala lahul khalqu wal amru. Hanya milik Allah lah penciptaan dan perintah. Al-khalq penciptaan, al-amr perintah, ini hukum-hukum. Penciptaan yakni perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala mencipta, mencipta ini, mencipta itu, mewujudkan sesuatu dari tidak ada menjadi ada. Itu semua adalah hak Allah dan kuasa Allah. Demikian pula al-amr. Al-amr yakni ketetapan hukum. Hukum apa ini? Dua macam. Ada dua macam hukum. Yaitu hukum syar'i dan hukum qadari. Hukum syar'i, hukum syariat yang Allah turunkan di dalam wahyunya. Dan yang kedua adalah hukum takdir atau qadari atau kauni. Hukum takdir. Al-amr. Yang jelas inilah bentuk kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bentuk kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah dengan Dia mencipta dan dengan Dia menetapkan hukum. Penciptaan Allah dan hukum-hukum Allah ini mencakup segala sesuatu. Tidak ada satu pun kecuali masuk dalam kekuasaan Allah yang bentuknya adalah penciptaan dan al-amr, hukum. Nah, yang semacam ini juga akan semakin menguatkan iman seorang yang beriman. Kalau melihat, tidak ada sesuatu pun kecuali pasti berada di bawah apa? Hukum Allah. Entah hukum syariat atau hukum takdir. Demikian juga tidak ada sesuatu pun kecuali Allah yang menciptakannya. Penciptanya adalah Allah. Ini kalau dicermati akan semakin mengenalkan kita kepada Allah Ta'ala. Membuat kita mengenal Allah. Dan yang keenam, yang terakhir adalah umum rububiyatillah lil alamina kullihim. Rububiyah Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap seluruh alam. Rububiyah Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap seluruh alam. Tabarakallahu rabbul alamin. Di dalam kalimat ini, maha mulia atau maha suci Allah, rabbul alamin, rabb seluruh alam. Ini juga membutuhkan tadabbur. Ayat-ayat Al-Quran memang membutuhkan tadabbur. Sehingga kita bisa menyimpulkan faedah yang banyak. Rabbul Alamin. Kalau kita cermati, Allah adalah Rabbul Alamin. Kalau kita cermati, Ya, akan semakin membuat kita mengenal Allah Ta'ala. Allah adalah Rabbul Alamin. Ya, saya yakini, saya imani. Allah adalah Rabb Al-Alamin. Apa maknanya? Allah yang menciptakan seluruh alam. Ya, Allah yang memberikan kehidupan. Dan juga Allah yang akan mematikan. Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang memberikan berbagai nikmat kepada seluruh alam dan seterusnya. Nah, ini beberapa hal, 6 hal yang Allah sebutkan di dalam ayat ini, ya, yang bisa membuat kita semakin mengenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mungkin sementara ini yang bisa kita pelajari di kesempatan ini, ya, semoga bisa kita lanjutkan di kesempatan-kesempatan berikutnya. Wallahu Ta'ala a'lam bis-shawab, walhamdulillah wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.